Tuku petis keliru gula, tarik ses semongko. Bersama Arya Semesta Production, ada Dwi Musik, ada yang cantik, Dona Jero. Arya Semesta Production.